Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam bil jumaah, tentang masalah hari Jumat, wa dzikri khasa'is yaumiha, dan khususan hari Jumat, penyebutan khususan hari Jumat. Rahimahullahu taala sabata bi sahihain anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nahnu al-akhiruna al-awwaluna as-sabiquna min al-qiyamah. Nahnu al-akhirun, kita ini adalah al-akhirun, umat yang terakhir di dunia. Akhirun ini di dunia. Tetapi al-awwalun as-sabiquna min al-qiyamah, tapi yang akan lebih dulu, ya, yang lebih duluan, lebih awal dibanding umat lain di hari kiamat nanti. Baida annahum, baida tadi anda lihat, meskipun kurang lebih orangnya, meskipun begitu, meskipun demikian, ya, meskipun mereka ini Alkitab utuh kita mengkabul yang diberi kita sebelum kita, tapi kita adalah orang awal yang sabiq di hari kiamat. Thumma hadza yaumuhum alladzi faradallahu 'alaihim, kemudian hari yang telah difardukan kepada mereka. Fakhtalafu fihi, mereka berselisih apa hari tersebut. Fahadana Allahu lahu, Allah pun berikan kepada kita hidayah untuk memilih hari yang tepat, hari Jumat. Wan nasu lana fihi tab', maka orang-orang pun mengikuti kita dalam hari tersebut. Ini yang menunjukkan bahasanya awal hari itu hari Jumat. Sehingga ketika membuat jadwal yang lainnya dimulai Jumat. Hadan lahu wan nasu lana fihi tab'. Orang-orang mengikuti kita. Al-Yahud ghadan wan Nasara ba'da ghad. Yahudi Sabtu, Nasara Ahad. Ya, kita lebih dulu di hari Jumat. Bisa Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Hudzaifah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallam adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan, ya, tidak memberitahukan tentang keutamaan Jumat kepada orang-orang sebelum kita. Bahkan Yahud yaumus sabat, Yahudi hari Sabtu. Wakadin Nasara yaumul Ahad, Nasara hari Ahad. Fajal Allah bina, Allah pun datangkan kita, fahadana liyaumil Jum'ah, dan berikan kepada kita hidayah untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat. Fajal Jum'ata wassabta wal Ahad, maka Allah pun jadilah Sabtu Jum'at untuk kita, Sabat dan Ahad untuk yang lainnya. Wadhalika hum tabangun lana yaumil Qiyamah, sebagaimana mereka hari-harinya ikuti kita Jumat dulu baru guna Sabtu dan Ahad, demikian juga mereka akan ikuti kita di hari kiamat nanti. Jadi kita dulu baru mereka. Nahnu lahirun minad dunia, kita orang yang terakhir yang ada, yang datang dari ahli dunia, umat terakhir, tetapi wal awwalun yaumul kiamah, yang lebih awal dari kiamat nanti. Apa maksudnya lebih awal? Al maqdi lahum qabla khalaq. Jadi kita semua akan diberikan keputusan di hari kiamat nanti sebelum makhluk-makhluk lain. Muhammad bin Abdul Rahim Allah Ta'ala dalam Fadhlul Islam menyebutkan di sini. Di antara ketemuan Islam adalah ini, di antara yang disebutkan hadis ini. Ini telah berikan keutamaan kepada umat ini. Diberikan hidayah keutamaan hari Jumat pada mereka tidak mendapatkannya. Qala Qabil Musnad wassunan min hadithi Aus bin Aus ni Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, di antara hari yang paling afdal bagi kalian dari kalian adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam, di hari Jumat telah diciptakan Adam. Wa bihi qubidha, tersebut diwafatkan. Wa bihi nafkhah, di situ ada nafkhah ditiup sangkakala. Wa bihi saqah, yakni orang-orang tersungkur ketiup sangkakala. Fakthiru alayya minas sarafi, maka berbanyaklah bersalawat kepada aku di hari Jumat. fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena salawat kalian akan ditampilkan kepadaku. Qala ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alayka wa qad aramta, jadi qad barita. Ya Rasulullah, bagaimana salat-salat kami ditambahkan kepadamu pada engkau telah aramta, yang barita, yang telah tadi telah jasad berita telah artinya telah saya ulangi pada haram dekat barita telah punah, dia telah meninggal. Kalau saya tidak berani mengartikan jasad telah, karena disebutkan sebagian hadis cenderung sebagian ulama menyatakan jasad para anbiya la yabla Allah. Kalau inna Allah haram al-ardi an ta'kul asad al-anbiya, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas para nabi untuk memakan, saya ulangi, Allah mengharamkan atas bumi, atas tanah, memakan jasad-jasad para nabi, yakni tidak punah. Rawahu Hakim bin Mustadrak bin Hibban bin Sahih. Ini pertanyaan sahabat tadi, ya Rasulullah, bagaimana ditampakkan kepada kepada engkau telah lapuk, dia telah menjadi tanah maksudnya. Maka Rasul menjawab iskal tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas tanah memakan jasad-jasad para nabi. Ini jasad para nabi itu utuh. Rawal Hakim bin Mustadrak bin Hibban bin Sahih, dan hadis ini sahih. Qala rahimahullahu ta'ala bi jami' Tirmidzi min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin talat fi syamsu yaum Jumat. Hari terbaik yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Fi khalaqallahu Adam. Di situ di hari Jumat Allah ciptakan Adam, wa fihi udkhilal jannah, di hari tersebut dimasukkan ke surga, wa fihi ukhrija minha, dan di hari tersebut dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumat, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Qala haditsun hasan sahih wa sahal Hakim, bahkan hadis dalam Sahih Muslim. Hadis bahkan dalam Sahih Muslim. Rahimahullahu ta'ala wa bil musaddaq aydan an Abi Hurairah marfu'an sayyidul ayyam yaumul Jumat. Sayyidnya hari-hari itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi yudkhilul jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa yaumul Jumat. Rahimahullahu ta'ala ورا مالك في الموطأ سجل جوك الله المستعان